Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan sujud sahwi dari risalah yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala. Dan sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwasanya seseorang melakukan sujud sahwi dikarenakan tiga sebab. Sebab yang pertama adalah aziyadah, adanya tambahan. Yang kedua adalah an-naqsu, kekurangan. Dan yang ketiga adalah asyakku, keragu-raguan. Adapun yang terkait dengan penambahan sudah kita baca semuanya dan beberapa contoh kasus di dalamnya. Di malam hari ini kita akan lanjutkan insyaallah ta'ala terkait dengan pengurangan. Qala rahimallahu ta'ala thaniyan an-naqsu. Yang kedua dari sebab seseorang melakukan sujud sahwi itu adalah an-naqsu, adanya kekurangan. Alif naqsul arkan. Yang pertama adalah kekurangan terkait dengan rukun salat, kurang di dalam melakukan rukun salat. Qala rahimallah idza naqasa al-musalli ruknan min salatihi fa in kana takbiratal ihrami fala salata lah. Apabila orang yang salat itu kurang di dalam melakukan mengerjakan rukun dari salat yang dia kerjakan, kalau rukun tersebut itu adalah takbiratul ihram, maka tidak ada salat baginya, tidak sah salatnya, batil. Lianna rukna takbiratul ihram aghlab. Ya, karena memang rukun takbiratul ihram itu yang paling berat. Paling berat. Takbiratul ihram itu adalah ucapan qaulu Allahu akbar. Itu takbiratul ihram. Jadi yang menjadikan ibrah bukan angkat tangannya. Ini yang harus kita fahami. Bukan angkat tangannya, tetapi menjadikan ibrah saat takbiratul ihram itu adalah qaulu Allahu akbar. Ucapan Allahu akbar baru dinamakan takbiratul ihram. Kalau dia angkat tangan dengan diam, batil salatnya, tidak sah. Nah, karenanya di kalangan para ulama hukum mengangkat tangan sendiri saat takbiratul ihram berbeda pendapat. Sebagian mengatakan mustahab, sebagian mengatakan wajib. Nah, tetapi ucapan takbiratul ihram sepakat mereka termasuk dari rukun salat. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahu salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir." Ini jelas. Pembuka salat itu adalah bersuci, dan perkara yang menjadikan haram, terlarang di dalam salat terkait ucapan dan gerakan apabila itu dilakukan adalah manakala seseorang sudah mengucapkan takbir. Wa tahliluha tahrim, wa tahliluha taslim. Dan yang membolehkan dari melakukan gerakan atau ucapan yang tidak terkait dengan salat adalah manakala seseorang itu salam terkait dengan takbiratul ihram. Nah, jadi takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar. Bukan dengan, yang dimaksud takbiratul ihram bukan dengan mengangkat kedua tangannya, tapi ucapannya itu Allahu Akbar. Bagi imam, maka ucapan Allahu Akbar ini dikeraskan. Bagi makmum, maka tidak dikeraskan. Nah, bagi makmum, ucapan takbiratul ihram itu tidak dikeraskan, dia dengar sendiri. Tapi yang jelas dia mengucapkan Allahu Akbar. Nah, karena kalau dia mengucapkan dengan keras, masing-masing makmum mengucapkan dengan keras, maka ini akan mengganggu makmum yang lainnya. Qala rahimallahu ta'ala, idza naqasa al-musalli ruknan min salatihi fa in kana takbiratul ihrami fala salata lahu. Kalau seorang yang salat itu kurang di dalam melakukan rukun di dalam salatnya, kalau rukunnya itu berupa takbiratul ihram, maka salatnya tidak sah. Sawa'un tarkuha 'amdan aw sahwan. Sama saja dia tinggalkan dari rukun takbiratul ihram itu dikarenakan sengaja atau lupa. Lianna salatahu lam tan'akid, dikarenakan salatnya itu tidak sah, tidak teranggap. Lam tan'akid, tidak sah. Nah, apabila dia tidak mengucapkan Allahu Akbar di awal salat. Demikian juga makmum masbuk. Demikian juga makmum masbuk. Ini yang harus diperhatikan. Kalau dia langsung mengikuti gerakan dari imam, kemudian setelahnya dia tidak melakukan takbiratul ihram, maka sholatnya dari awal sampai akhir batil, tidak sah. Nah, harus ada gerakan takbiratul ihram. Harus ada gerakan takbiratul ihram. Wa in kana ghaira takbiratil ihrami fa in tarakahu muta'ammidan batalat salatuhu. Kalau seandainya rukun yang dia kurang dari salat yang dia kerjakan itu bukan takbiratul ihram, kalau dia tinggalkan itu dengan sengaja, maka batil juga salatnya. Sengaja dia tidak mau rukuk, sengaja dia tidak mau sujud. Nah, maka batil salatnya. Sengaja tidak mau membaca Al-Fatihah. Qala rahimallah, wa in tarakahu sahwan fa in wasala ila mawdi'ihi min ar-raq'ati tsaniyati ulghiyat ar-raq'atul lati tarakahu minha wa qamat allati taliha maqamaha. Kemudian beliau masuk di perincian orang yang kurang di dalam melakukan rukun salat. Kalau yang dia tinggalkan dari rukun salat tersebut dikarenakan lupa, kalau sudah sampai di tempat, di keadaan pada rakaat yang kedua, maka rakaat yang sebelumnya itu diabaikan. Misal dia lupa untuk sujud, dia lupa untuk sujud. Nah, yang kedua, dia lupa untuk sujud yang kedua. Sujud pertama, kemudian dia langsung berdiri. Bisa difahami ya? Rakaat pertama, dia ruku, tijal, sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, langsung berdiri. Lupa untuk sujud yang kedua. Lupa untuk sujud yang kedua. Fa in wasala ila mawdi'ihi min raq'ati tsaniyah. Kalau keadaan dia yang lupa itu sampai pada keadaan di mana rukun yang dia tinggalkan tersebut, dia lupa berdiri, baca Al-Fatihah dan seterusnya, kemudian ruku, kemudian bangkit dari ruku, i'tidal, sujud. Naam. Kemudian duduk di antara dua sujud. Nah, sampai di keadaan yang rukun yang dia tinggalkan tersebut. Nah, kemudian dia baru ingat tatkala berdiri ini tadi, tatkala duduk di antara dua sujud ini, dia baru ingat, loh, rakaat pertama tadi saya enggak sujud yang kedua. Bisa difahami ya, kawan? Nah, dia lupa terus berlangsung dan ingatnya itu di keadaan, di tempat di mana rukun yang dia tinggalkan karena lupa tadi. Kan dia tinggalkan sujud yang kedua. Dia ingatnya pas di duduk di antara dua sujud. Nah. Ulghiyat ar-raq'atul lati tarakahu minha. Maka rakaat yang pertama tadi mulghah, diabaikan, tidak dianggap. Waqamat allati taliha maqamaha, dan rakaat yang kedua itu berkedudukan sebagai pengganti dari rakaat yang pertama. Nah, rakaat yang kedua itu berkedudukan sebagai pengganti dari rakaat yang pertama. Wailam yasil ila mawdi'ihi min raq'ati tsaniyati wajaba 'alayhi ay ya'uda ila ruknil matruki. Kalau dia ingat terhadap rukun salat yang dia tinggalkan karena lupa tadi, dan gerakan pada rakaat yang kedua itu belum sampai di tempat di mana rukun tersebut dia tinggalkan, maka wajib baginya untuk kembali ke rukun yang dia tinggalkan. Pada rakaat pertama lupa sujud yang kedua, pada rakaat yang kedua saat dia ruku ingat, saat dia ruku dia ingat bahwasanya tadi pada rakaat pertama saya belum sujud yang kedua. Maka karena dia belum sampai pada gerakan di mana dia lupa rukun tersebut, yaitu gerakan duduk di antara dua sujud untuk sujud yang kedua, maka dia langsung kembali ke posisi duduk di antara dua sujud. Maka dia langsung kembali ke posisi duduk di antara dua sujud. Fayati bihi wa bima ba'dahu fi kiltal halaini yajibu alaihi ayasjuda lisahwi ba'da salam. Kemudian dia melakukan rukun yang dia tinggalkan tadi. Ruku, ingat, langsung dia duduk di antara dua sujud, kemudian dia sujud. Ya kan? Sujud yang kedua. Nah, yang tadi pada rakaat pertama tadi dia tinggalkan. Maka dalam dua keadaan ini, keadaan yang pertama maupun keadaan yang kedua, nah, wajib baginya untuk sujud sahwi setelah salam. Sujud sahwi setelah salam. Keadaan pertama adalah dia ingatnya di tempat pada keadaan yang disitulah rukun yang dia tinggalkan. Nah, maka dia sempurnakan. Hanya saja rokaat pertama teranggap gak ada. Nah, gitu. Rokaat setelahnya menggantikan rokaat yang pertama, yang sebelumnya. Keadaan yang kedua, dia ingat sebelum sampai pada gerakan rukun yang dia tinggalkan karena lupa tadi. Maka dia langsung kembali di posisi rukun yang dia tinggalkan, dia kerjakan rukun tersebut. Kemudian pada dua keadaan ini wajib baginya untuk sujud sahwi setelah salam. Setelah salam. Kalau rahimallahu taala misalu dzalik, contoh kasus syakhsun nasiya as-sajdata tsaniyata min raq'atil ula. Ini yang tadi kita sebutkan. Seseorang lupa untuk sujud yang kedua pada rakaat yang pertama. Fadzakara dzalika wa huwa jalisun baina sajdataini fi raq'atil tsaniyah. Kemudian dia baru teringat saat dia dalam posisi duduk di antara dua sujud pada rakaat yang kedua. Seseorang sholat, dia lupa tidak melakukan sujud yang kedua pada rakaat yang pertama. Kemudian dia baru teringat saat posisi duduk di antara dua sujud pada rakaat yang kedua. Fatulgha raka'atul ula, maka rakaat yang pertama itu diabaikan. Mulghah, rakaat yang pertama diabaikan. Wa taqumu ats-tsaniyatu maqamaha, dan rakaat yang kedua berposisi menggantikan rakaat yang pertama yang teranggap tidak ada itu, yang enggak dianggap tadi. Fa ya'tabiruha ar-raq'atul ula, dan rakaat yang kedua dianggap sebagai rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua kemudian dianggap sebagai rakaat yang pertama. Kalau rakaat pertama yang tadi yang telah dilakukan tapi dia lupa pada sujud yang kedua, terabaikan. Nah, wa yukmilu 'alaiha salatahu wa yusallimu thumma yasjudu li sahwi wa yusallimu. Dia sempurnakan kemudian sholatnya, setelah itu dia salam, setelah salam dia sujud. Nah, sebanyak dua kali yang dinamakan sujud sahwi. Kemudian dia salam kembali. Nah, kemudian dia salam kembali. Wa misalun akhar, contoh yang lainnya. Qala rahimallahu syakhsun nasiya as-sajdata tsaniyata wal julusa qablaha min raq'atil ula. Seorang musalli, tentunya orang yang salat, lupa dari sujud yang kedua dan duduk di antara dua sujud. Dua perkara ini dia lupa. Lupa melakukan sujud yang kedua dan lupa untuk duduk di antara dua sujud pada rakaat yang pertama. Fadzakara dzalika ba'da an qama min ruku'i fi raq'ati tsaniyati. Kemudian dia baru ingat tatkala dia bangkit dari ruku' pada rakaat yang kedua. Dia ingat meninggalkan duduk di antara dua sujud dan sujud yang kedua itu pada saat dia bangkit dari ruku' di rakaat yang kedua. Fa innahu ya'udu wa yajlisu maka yang harus dia lakukan adalah dia kembali, nah, dan dia duduk dalam posisi duduk di antara dua sujud. Nah, summa yukmilu salatahu wa yusallimu. Kemudian dia kerjakan rukun yang tadi lupa itu. Nah, dia duduk di antara dua sujud, kemudian dia sujud yang kedua. Ini terhitung sebagai satu rakaat. Nah, kemudian dia berdiri lagi, dia akan sholatnya. Nah, faham ya ikhwan, faham ya perbedaannya dengan kasus yang sebelumnya tadi kita sebutkan. Kalau belum sampai pada tempat keadaan di mana rukun itu dia tinggalkan, maka dia balik lagi ke posisi rukun yang dia tinggalkan, dia sempurnakan, setelah itu sempurnakan kekurangan rakaatnya. Nah, tapi kalau dia sampai pada rukun yang tadi dia tinggalkan, gerakan pada rukun yang dia tinggalkan, maka rakaat yang telah dia lakukan itu mulghah, terabaikan. Dan rakaat yang sekarang dia kerjakan itu sebagai pengganti. Taib. Dan pada dua, dan pada kasus yang terakhir yang kita sebutkan ini, sujud sahwinya juga dilakukan setelah salam. Tsumma yukmilu salatahu wa yusallimu tsumma yasjudu li sahwi wa yusallimu. Naam. Itu manakala kekurangan terkait dengan rukun. Ba. Yang kedua. Naqsul wajibat. Apabila kekurangan itu terkait dengan kurang dari wajib-wajib salat. Qala rahimallahu taala, idza tarakal musalli wajiban min wajibati salati muta'ammidan batalat salatuhu. Apabila seorang yang salat itu meninggalkan wajib-wajib, satu kewajiban dari wajib-wajib salat dengan sengaja, maka batal salatnya. Maka batal salatnya. Nah. Wa in kana nasiyan, apabila dia lupa dari meninggalkan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban salat, wa dzakarahu, dan dia teringat mengingatnya, qabla ayyu fariqa mahallahu, sebelum dia meninggalkan posisi yang wajib tersebut, minas salati, dari salat, ata bihi wala syai'a alaihi, maka dia kerjakan, maka dia kerjakan langsung kewajiban tersebut, dan tidak ada kewajiban yang lainnya bagi dia, tidak ada kewajiban sujud sahwi. 6. Di sini penting juga, sebelum kita mempelajari ini sebenarnya kita tahu rukun-rukun salat, wajib-wajib salat, dan juga sunnah-sunnah salat. Nah, ada berapa rukun salat, ada berapa wajib salat, mana yang termasuk rukun salat, mana yang wajib salat, mana yang sunnah salat. Jangan sampai perkara yang sebenarnya masuk dalam wajib salat kita sangka itu rukun salat. Atau sebaliknya, perkara yang semestinya masuknya ke rukun salat justru masuk ke wajib salat. Naam. Wa in dzakarahu ba'da mufaraqati mahallihi, apabila dia mengingatnya atau teringatnya itu setelah dia meninggalkan posisi dari rukun salat tersebut, qabla ayyasila ila ruknil ladzi yalihi, tapi sebelum sampai kepada rukun setelahnya, raja'a, maka dia kembali, fa'ata bihi, dan dia lakukan wajib salat yang dia tinggalkan tadi, Thumma yukmilu salatahu, kemudian dia sempurnakan salatnya. Wa yusallimu, kemudian dia salam. Thumma yasjudu lisahwi, kemudian dia sujud sahwi. Wa yusallimu, dan sujud dan dia salam kembali. Naam, dan salam kembali. Wa in dzakarahu ba'da wusulihi ila ruknil ladzi yalihi, apabila dia teringatnya itu setelah sampai pada rukun setelahnya, misal tasyahud awal itu wajib salat, bukan rukun salat. Misalnya seorang lupa dari membaca tasyahud awal. Nah, kalau dia teringatnya sebelum sampai pada rukun setelahnya, setelah tasyahud awal, rukun setelahnya. Nah, apa rukun setelahnya? Berdiri kan? Nah, al-qiyam mustaqimah muntasibah, berdiri tegak. Nah, apabila dia belum sampai pada rukun setelah dari tasyahud awal, rukun loh ya, bukan kewajiban. Rukun setelah tasyahud awal tadi, sebelum sampai pada rukun tersebut, dia sudah teringat, misalnya dalam posisi masih bungkuk, mau menegakkan kepala, dia teringat, maka segera dia kembali, duduk, baca tasyahud awal. Tapi kalau dia teringatnya ba'da wusulihi ila ruknil ladzi yalihi, setelah dia sampai pada rukun setelahnya dengan sempurna, teringatnya setelah berdiri tegak, nah, sudah sedekap membaca Al-Fatihah, akan membaca Al-Fatihah, dia teringat tadi belum baca tasyahud awal, saqata, maka kewajiban sholat itu gugur. Maka kewajiban sholat tersebut gugur. Maka tasyahud awal, membaca tasyahud awal itu gugur. Fala yarji'u ilaihi, jangan kembali. Jangan kembali di posisi seorang yang akan membaca tasyahud awal. Fayastamirru fi sholatihi, maka hendaklah dia meneruskan sholatnya. وَيَسْجُدُ لِسَهْوِي قَبْلَا أَيُسَلِّمَا, dalam keadaan yang seperti ini dia sujud sebelum salam, dia sujud sebelum salam karena kurang. 6. Bagaimana kalau dia posisinya sebagai imam? Kalau posisi dia sebagai imam, 6, lupa tasyahud awal dalam keadaan belum sampai pada rukun setelahnya, maka dia kembali. Subhanallah misalnya, dia berdiri, baru berdiri, belum tegak, tapi baru akan berdiri, belum tegak, sudah ada makmum yang mengucapkan subhanallah, maka dia kembali ke posisi duduk tasyahud awal, dia baca tasyahud awal. Tapi kalau dia sudah dalam posisi tegak lurus berdirinya, bahkan akan membaca Al-Fatihah atau sudah dapat satu ayat dari Al-Fatihah, maka dia tidak kembali. Lantas bagaimana mengingatkan makmum? Mungkin aja makmum tidak tahu. Hal ini disebutkan dalam hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Mughirah, أمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الظهر أو في الظهر أو العصر. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami pada salat zuhur atau salat asar. Faqama kemudian di saat rakaat yang kedua yang harusnya membaca tasyahud awal, beliau langsung berdiri. Beliau langsung berdiri. Naam. Faqulna subhanallah. Maka kami makmum, para sahabat, mengingatkan imam, subhanallah. Tetapi karena posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berdiri tegak sempurna, faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab subhanallah. Naam. Wa asyara bi yadihi, dan beliau pun berisyarat dengan tangan beliau. Nah, mungkin aja kita berada di sebuah kampung, di sebuah tempat yang mungkin enggak faham orang. Ini diingatkan subhanallah, kok balas subhanallah. Yang salah dia, bukan kami. Kan dikiranya mungkin perkiraan makmum, imam membaca subhanallah itu justru mengingatkan makmum mungkin, kan begitu. Nah, kemungkinan. Wa syara biyadihi ya'ni kumu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan kedua tangannya, yaitu seakan-akan kumu, berdirilah. Nah. Jadi makmum, jadi imam dia jawab subhanallah, tapi dia isyarat dengan tangannya agar makmum berdiri misalnya. Yang difahami dengan yang difahami oleh makmum. Nah. Mungkin kan makmum akan melihat imam, ya, melirik atau ya melihat kepada imam. Tatkala imam mengatakan subhanallah, paling sebagian makmum pasti akan melihat ke arah imam gitu. Nah, imam memberikan isyarat dengan tangan yang maksudnya agar makmum itu berdiri. Fakumna, maka kami pun juga ikut berdiri. Falamma faragha min salatihi sajada sajdataini, apabila tatkala beliau telah selesai di rakaat yang terakhir dari salat beliau, maka beliau sujud dengan dua kali sujud. Kemudian tatkala setelah salam, beliau mengatakan idza dzakara ahadukum qabla ayastatimma qa'iman falyajlis, apabila salah seorang dari kalian itu teringat sebelum dalam keadaan sempurna dalam berdiri, maka hendaklah dia duduk kembali, balik. Wa idza statimma, wa idza statamma qa'iman, wa idza statama qa'iman fala yajlis. Namun apabila dia teringatnya itu setelah posisi sempurna dalam berdiri, maka jangan dia duduk. 6. Jangan dia duduk. Wa yasjudu sajdataini sajdatai sahwi, dan adalah dia sujud dengan dua sujud yang dikarenakan lupa. Qala rahimallah. Misalu dalik, contoh. Nah. Contoh, apabila seseorang itu ingat, apa seseorang itu ingat dari wajib sholat yang dia tinggalkan sebelum pada rukun yang sebelumnya, dia harus kembali. Apabila teringatnya itu setelah dia sampai pada rukun setelah wajib sholat yang dia tinggalkan, maka dia tidak kembali dan wajibnya itu tadi gugur. Syakhsun rafa'a minasujudi tsani fi raq'ati tsaniyati liyaquma ila tsalitsati nasiyan at-tasyahhud al-awwal. Seseorang yang salat kemudian dia bangkit dari sujud yang kedua menuju rakaat yang ketiga. Seorang bangkit dari sujud yang kedua pada rakaat yang kedua menuju rakaat yang ketiga, lupa untuk membaca tasyahud awal. Fadzakara qabla ayyan hadha, dan dia teringat sebelum dia bangkit. Nah, itu ya bangkit. Nah, sebelum dia bangkit, fa innahu yastaqirru jalisan, maka wajib atasnya untuk langsung pada posisi duduk. Fayatashahadu, kemudian dia bertasyahud, summa yukmilu salatahu wala syai'a alaihi, kemudian dia sempurnakan salatnya dan tidak ada kewajiban setelahnya. Maksudnya kewajiban untuk sujud sahwi tidak ada. Wa in dzakara ba'da ayyan hadha qabla yastatimma qa'iman raja'a. Keadaan yang kedua, apabila dia teringatnya setelah dia bangkit, kan duduk, bangkit. Nah, qabla ayastatimma qa'iman, tapi sebelum tegak sempurna berdirinya, maka dia juga harus kembali. Watashahada, kemudian dia bertasyahud. Summa yukmilu salatahu, kemudian dia sempurnakan salatnya. Wa yusallimu, dan dia salam. Summa yasjudu lisahwi wa yusallimu, kemudian dia sujud sahwi dan dia salam kembali. Jadi sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Wa in dzakara ba'da an istatimma qa'iman, ba'da istatama qa'iman saqata anhu at-tashahhuda fala yarji'u ilayhi fayukmilu salatahu wa yasjudu lisahwi qabla ayusallima. Namun apabila dia teringatnya itu setelah dia posisi tegak berdiri, maka gugur kewajiban dia membaca tasyahud awal, dan enggak perlu baginya untuk kembali. Nah, tidak perlu dia kembali untuk membaca tasyahud awal. Maka dia sempurnakan sholatnya dan dia sujud. Nah, kemudian dia sujud sahwi sebelum salam. Sebelum salam. Taib. Kalau ingatnya itu di saat dia akan bangkit misalnya. Nah, setelah sujud, ya kan? Setelah sujud yang kedua. Nah, Allahu Akbar, baru akan bangkit gitu dia teringat misalnya. Kemudian dia balik ke posisi duduk. Maka yang demikian sempurnakan dan tidak ada kewajiban apapun. Kalau teringatnya setelah sujud yang kedua bangkit, tetapi berdirinya belum sempurna. Maka dia kembali. Kemudian membaca tasyahud awal, kemudian sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Kalau dia teringat setelah sampai pada rukun berikutnya tegak berdiri, maka enggak perlu dia balik. Dia sempurnakan sholatnya, kemudian sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Nah, dalilu dzalik, dalil dari perincian yang tadi kita sebutkan. Ma rawahu al-Bukhari wa ghairuhu an Abdullah ibni Buhaynah, adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Abdullah ibnu Buhaynah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim adh-dhuhra. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami para sahabat dalam salat duhur. Faqama fi raq'atainil ulayaini wa lam yajlis. Beliau langsung berdiri pada dua rakaat yang pertama dan tidak berdiri, yakni litasyahudil, dan tidak duduk, yakni litasyahudil awal, yakni duduk untuk membaca tasyahud awal. Faqama nasu ma'ahu, maka para sahabat makmum pun berdiri mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza qadiya salatu, hingga apabila salat itu akan berakhir. Wantadhara an-nasu, dan para sahabat makmum itu menunggu taslimahu, menunggu untuk salam. Kabbara, beliau bertakbir. Wahuwa jalisun, dalam keadaan duduk beliau bertakbir. Fasajada sajdataini qabla ayusallima thumma sallama. Beliau bertakbir dalam keadaan duduk, kemudian beliau sujud dua kali sebelum salam. Nah, wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Nah, ini yang bisa kita baca terkait dengan sujud sahwi dengan sebab yang kedua, yaitu kurang di dalam melakukan rukun atau wajib sholat. Tersisa satu pembahasan, yaitu sujud sahwi yang dilakukan disebabkan adanya asyak, kebimbangan, keragu-raguan. Bagaimana caranya? Nah, insyaallah kita ambil di pertemuan akan datang biidznillah taala. Nah. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan mudah-mudahan menjadikan faedah untuk kita apa yang kita pelajari selama ini dan menjadikan ilmu yang kita miliki menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengannya bisa menepis segala macam bentuk syubhat dan juga bisa mensucikan hati kita dari berbagai macam bentuk kotoran-kotoran dosa, maksiat dan juga syahwat. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizukumullah.